بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة ابن اليمان، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته. متفق عليه. هذا فيه ذكر هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه أمورا عظيمة مهولة من خوارق العادات، وأن ذلك فتنة، يعطيه الله ذلك فتنة للناس حتى يتميز صادق الإمام من الكاذب. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الفتنة، وأن الله يعطيه نارا وجنة، يرى الناس معه نارا وجنة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يراه الناس هو النار، قال هو الجنة، فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وهذا فيه أن الشيطان عدو، أن الدجال عدو لله وعدو لعباده المؤمنين، ولا تجوز طاعته فيما يدعو إليه، وألا يغتر الإنسان بما عنده من بهرج وفتنة، وليستعذ بالله سبحانه وتعالى كثيرا من فتنة الدجال. Setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya, dan beliau bersalawat atas Rasulullah, demikian pula keluarga dan para sahabatnya, beliau berkata: amma ba'd. Berkata al-musannif, yaitu al-imam an-Nawawi rahimahullah, dari Rib'i bin Hirash, ia berkata: aku pernah pergi bersama Abu Mas'ud al-Ansari menemui Hudzaifah bin al-Yaman. Abu Mas'ud berkata kepadanya: sampaikanlah kepadaku hadis tentang Dajjal yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah berkata: sesungguhnya Dajjal akan keluar sedang dia membawa air dan api. Adapun yang orang lihat sebagai air sebenarnya adalah api yang akan membakar dia. Sedangkan yang mereka lihat sebagai api sebenarnya adalah air yang dingin lagi segar. Barang siapa di antara kalian yang mengalami masa itu, maka hendaklah dia memilih yang kelihatannya api, karena sesungguhnya yang kelihatannya api itu adalah air yang segar lagi lezat. Abu Mas'ud berkata: aku pun telah mendengarnya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini, kata beliau, Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah yang besar, yaitu fitnah Dajjal, bahwasanya Allah memberikan kepada Dajjal perkara-perkara yang besar, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Dajjal, dan bahwa itu adalah ujian untuk manusia supaya terbedakan antara yang imannya benar dengan orang yang imannya dusta. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada Dajjal air dan api, dan Rasulullah menjelaskan bahwa hendaklah, ya, bahwasannya yang terlihat oleh kita itu api, sebetulnya itu adalah merupakan surga, itu adalah merupakan air. Maka hendaklah, ya, kata Rasulullah, seseorang yang melihat apinya Dajjal, dia pilih api tersebut, karena api itu sebetulnya air yang segar. Adapun air yang dibawa oleh Dajjal, hakikatnya itu adalah api neraka. Maka ini menunjukkan bahwa syaitan akan selalu berusaha untuk menggoda manusia. Ia adalah merupakan musuh-musuh manusia. Maka jangan sekali-kali seseorang tertipu ya oleh apa yang dimiliki oleh para pengikut setan itu, berupa keajaiban-keajaiban, berupa sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada dirinya. Hendaklah ia berlindung kepada Allah dari semua godaan-godaan tersebut. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق رواه مسلم الليت صفحة العنق ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى وهذا معاشر المستمعين من جملة الأحاديث الواردة في شأن الدجال وأنه يمكث في الأرض 40 لا يدري أي الراوي هل هي 40 يوم أو 40 شهر أو 40 عاما وسيأتي معنا فيما بعد أن اليوم الأول من أيامه مقداره سنة وأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون بشأن الصلاة فخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم يقدرون للصلاة قدرها وأن اليوم الأول من أيامه يكون كسنة واليوم الثاني يكون كشهر هذا مر معنا في حديث النواس بن سمعان الذي تقدم في الدرس الماضي ومما تضمنه هذا الحديث أن الله عز وجل يبعث عيسى أو ينزل عيسى ويكون قتل الدجال على يدي عيسى ثم تبقى حال الناس 7 سنوات على أحسن ما يكون من الصلاح ليس بينهم عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة فتقبض روح كل مسلم ومسلمة، لا يبقى أحد، حتى لو كان أحد في جوف جبل دخل في جوف جبل لدخلت تلك الريح لتقبض روحه، فلا يبقى في الأرض بعد ذلك إلا شرار الناس، وهؤلاء هم من تقوم عليه الساعة، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar di kalangan umatku, lalu dia tinggal selama 40. Perawi hadis berkata, aku tidak tahu apakah 40 hari, ataukah 40 bulan, atau 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Isa bin Maryam, lalu dia mencarinya dan membunuhnya. Setelah itu orang akan tinggal selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan sedikit pun antara dua orang di antara mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang dingin dari arah Syam sehingga tidaklah seorang pun di permukaan bumi yang di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar biji apa seberat biji sawi, melainkan angin tersebut akan mencabut rohnya. Meskipun salah seorang di antara kalian bersembunyi di dalam perut bumi, niscaya angin itu akan masuk untuk mencabut rohnya. Maka dari itu tinggallah orang-orang yang dengan ringan melakukan kejahatan dan memuaskan nafsu mereka seringan burung terbang. Mereka tidak mengenal kebaikan, saling memusuhi dan mendzalimi di antara satu sama lainnya, layaknya binatang buas, serta mereka tidak menolak kemungkaran di mana mereka seburuk-buruknya manusia. Kemudian setan pun menjelma kepada mereka seraya berkata, maukah kalian memenuhi ajakanku? Mereka menjawab, apa yang kau perintahkan kepada kami? Diperintahkanlah kepada mereka untuk menyembah patung-patung, sementara pada waktu itu rezeki mereka melimpah dan kehidupan mereka mewah. Sesudah itu ditiuplah sangkakala. Setiap orang yang mendengarnya akan miring sisi lehernya yang satu dan akan tegak sisi yang lainnya. Orang yang pertama mendengarnya adalah seseorang yang sedang memperbaiki telaga untanya. Lalu dia pingsan dan pingsan pula manusia yang lainnya. Kemudian Allah mengirim itu ya hujan semacam sperma kaum pria atau bayangan sehingga tubuh manusia bertumbuhan dari dalam tanah. Setelah itu ditiuplah sangkakala kedua. Lalu tiba-tiba mereka pun semua berdiri menunggu ketentuan selanjutnya. Ada yang berseru kepada mereka, wahai sekalian manusia, kembalilah kepada Rabbmu. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya. Ada yang berkata lagi, keluarkanlah orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka. Terdengar pertanyaan, dari berapa? Jawaban pun terdengar, dari setiap 1000 orang ambillah sebanyak 999 orang untuk masuk ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, pada hari itulah Allah menjadikan anak-anak beruban dan betis-betis Rabbul Alamin disingkapkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan al-lit artinya yang meletakkan bagian sisi lehernya dan mengangkat bagian sisi leher yang lainnya. Hadis ini merupakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang Dajjal dan bahwasanya Dajjal akan tinggal di dunia ini selama 40 tahun. Perawi tidak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dan akan disebutkan nanti atau telah disebutkan bahwa hari pertama itu panjangnya ya sama dengan setahun. Dan para sahabat bertanya ya kepada Rasulullah SAW, bagaimana mereka hendak sholat ya dalam hari yang panjang setahun tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian memperhitungkan sendiri-sendiri. Artinya dalam setahun tersebut ya kita waktu sholatnya tidak mengikuti matahari, tapi ya tetap seperti hari-hari biasa. Adapun hari yang kedua sama dengan sebulan. Sebagaimana itu telah lewat dalam hadis Nawas bin Sam'an ya dalam bab ini. Dan di antara yang terkandung dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengirim Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu beliau pun akan membunuh Dajjal. Kemudian ya manusia pun akan hidup selama 7 tahun dalam keadaan yang paling baik di mana tidak ada perselisihan lagi di antara mereka. Kemudian setelah itu Allah pun mengirimkan sebuah angin yang dingin di mana angin yang dingin ini akan mencabut setiap orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun sebesar biji sawi. Walaupun di antara mereka ada yang masuk ke dalam perut bumi, angin pun akan datang dan mencabut rohnya, sehingga tidak tersisa di dunia ini kecuali seburuk-buruknya makhluk, karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهم فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق رواه مسلم. وهذا فيه أيضا ما يتعلق بهذه الفتنة, فتنة الدجال, وأنه ليس من بلد إلا سيدخله الدجال, إلا مكة والمدينة حماها الله سبحانه وتعالى بأطرافها عليها ملائكة تحرس المدينة فلا يدخل المدينة ولا مكة, لكنه ينزل بسبخة أي أرض ذات ملح لا تنبت خارج حرم المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. Dan dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun yang tidak disinggahi oleh Dajjal. Artinya semua negeri akan disinggahi oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satupun celah dari jalan menuju Makkah dan Madinah, melainkan di sana ada malaikat berbaris menjaganya. Dajjal pun turun atau singgah di daerah yang tidak terdapat padanya tumbuhan. Kemudian Madinah bergoncang sebanyak 3 kali guncangan, sehingga Allah pun mengeluarkan semua orang kafir dan orang munafik dari kota tersebut, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini menunjukkan masih berhubungan dengan yang fitnah Dajjal, di mana tidak ada satupun negeri kecuali pasti akan dikunjungi oleh Dajjal dan pasti akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, di mana Mekah dan Madinah akan dijaga oleh para malaikat dan Dajjal tidak mampu untuk memasukinya. Dan ia pun singgah di sebuah tanah yang tandus, yang tidak terdapat padanya tumbuhan. Lalu kemudian kota Madinah pun berguncang 3 kali guncangan. Kemudian keluarlah darinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kota tersebut. Qala rahimahullah wa anhu ay Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yatba'u ad-dajjal min yahud asbihan 70,000 عليهم الطيالسة. وهذا فيه أن أتباعه من يهود أصبهان هم بهذا العدد 70,000, وعليهم الطيالسة, جمع الطيلسان وهو ثوب أو نوع من الثياب. Dan darinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi Asfahan akan mengikuti Dajjal sebanyak 70 ribu orang. Mereka memakai pakaian toyalisah. Dikeluarkan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pengikut Dajjal itu nanti, ya, artinya Dajjal akan diikuti oleh 70 ribu dari Yahudi Asfahan, di mana mereka orang-orang Yahudi tersebut memakai pakaian at-toyalisah, ya, jamak daripada at-toyalasan. Itu sebuah jubah yang dipakai di atas pundak sehingga menutupi badan, ditenun untuk dipakai, tidak dipotong dan tidak dijahit. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Shuraik radhiyallahu anha wa an Shuraik radhiyallahu anha annaha sami'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yanfiranna an-nas min ad-dajjal fil jibal rawahu Muslim. وعن عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وهذا هذان الحديثان فيهما أن فتنة الدجال أعظم من الفتن, وأنها أكبر فتنة تقع منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة, فهي أكبر الفتن وأعظمها. وأنه إذا خرج ينفر الناس منه أن يفرون إلى الجبال. وهذا فيه أيضا وجوب الفرار من الدجال والبعد عنه والاعتزال عن مواطن الفتن، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبتعد عنه. Dan dari Ummu Syarik, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang-orang melahirkan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Imran bin Husain, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu bencana yang lebih besar pada masa antara terciptanya Adam sampai terjadinya hari kiamat dari ya bencana Dajjal. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di sini, kedua hadis ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah paling besar, ya paling agung, yang terjadi semenjak diciptakannya Adam sampai hari kiamat. Di mana ya ketika Dajjal keluar, Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar manusia lari ke gunung-gunung. Ini menunjukkan wajibnya kita lari dari Dajjal dan menjauhi berbagai macam tempat-tempat fitnah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, ya barang siapa yang mendengar Dajjal hendaklah ia menjauh darinya. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala yakhruju ad-Dajjal fayatawajjah qibalahu rajulun min al-mu'minin fayatalaqahu al-masalih مسالح الدجال فيقولون له إلى أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، أي ربنا سبحانه لا يخفى علينا. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم البعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه، يشبح يمد على بطنه فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيأمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجلين، أي يقطع قطعتين، ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما. وهذا من الفتنة التي تقع. قال فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أي أنك أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، رواه مسلم وروى البخاري بعضه بمعناه. والمراد بالمسالح أي الخفرة والطلائع. وهذا الحديث فيه شيء من هذه الفتنة التي تكون من المسيح الدجال عندما يظهر في آخر الزمان. وفي قصة هذا الرجل الذي قال عليه الصلاة والسلام إنه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، وكيف أنه يصمد بإذن الله سبحانه وتعالى أمام الدجال ويصدع بتكذيبه وكفره به، وأنه إنما هو الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذه الآية أيضا العجيبة أو هذه الفتنة العجيبة يقطعه قطعتين ويمر بينهما ثم يعود يقول له قم فيستوي قائما، هذه من الفتن العظيمة جدا. وعلى كل فإن فتنة الدجال هي أعظم الفتن، والواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من فتنة الدجال، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، فإن فتنته أعظم الفتن. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW beliau bersabda, Dajjal muncul, lalu ada seorang laki-laki dari orang-orang mukmin yang hendak mendatanginya. Bertemulah dia dengan para pengawalnya, yaitu pengawal-pengawal bersenjata Dajjal. Mereka bertanya kepada orang itu, hendak kemana kamu? Dia menjawab, aku mau mendatangi orang yang telah muncul ini. Mereka bertanya kembali bertanya, tidakkah engkau beriman kepada Tuhan kami? Orang itu menjawab, Rabb kita telah jelas. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas sebagai Rabb kita. Mereka berkata, bunuhlah dia. Namun sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, bukankah Tuhan kalian itu Dajjal melarang membunuh seseorang tanpa sepengetahuannya? Maka mereka pergi menuju Dajjal membawa orang itu. Setelah orang mukmin itu melihat Dajjal, dia berkata, hai sekalian manusia, sesungguhnya orang ini adalah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dajjal pun memerintahkan mereka agar orang ini dibentangkan. Dajjal berkata, pegangi dia dan pecahkan kepalanya. Setelah itu punggung dan perutnya dipukuli. Kemudian Dajjal berkata, berimankah kamu berkah kepadaku? Dia menjawab, kamulah Al-Masih pembohong itu. Dajjal pun memerintahkan agar orang ini digergaji, dibelah menjadi dua bagian dari ujung kepala hingga antara kedua kakinya. Setelah orang itu digergaji, Dajjal berjalan di antara kedua belahan tersebut seraya berkata kepadanya, bangunlah kamu, hiduplah kembali. Pemuda itu pun bangun lalu kembali berdiri dan tegak. Kemudian Dajjal bertanya lagi kepadanya, apakah kamu beriman kepadaku? Orang itu menjawab, aku semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Selanjutnya dia berkata, saudara-saudaraku, sungguh tidak ada seorang pun setelah ini orang yang mampu membunuhku. Dajjal lalu menangkapnya untuk membunuhnya lagi. Allah menjadikan leher sampai tulang kerongkongan pemuda ini yaitu dari tembaga sehingga Dajjal tidak mampu membunuhnya. Maka dari itu Dajjal memegang kedua tangan dan kedua kakinya, kemudian dilemparkannya. Orang-orang mengira dia dilemparkan ke dalam neraka, tetapi sebenarnya dia benar-benar dilemparkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, orang inilah yang paling agung persaksiannya atau mati syahidnya di sisi Rabbul Alamin. Diriwayatkan Imam Muslim, dan Al-Bukhari meriwayatkan sebagian dengan semakna dengan itu. Dan yang dimaksud dengan Al-Masalih yaitu penjaga dan pengawal-pengawal. Hadis ini terdapat fitnah yang telah disebutkan dalam hadis tersebut, bagaimana beratnya fitnah Dajjal. Di mana fitnah Dajjal adalah merupakan fitnah yang paling berat terhadap manusia. Dan Nabi SAW juga mengisahkan tentang seorang laki-laki yang disebutkan oleh beliau bahwa dia orang yang paling besar mati syahidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia begitu tegar di hadapan Dajjal, dia tetap ya kokoh untuk mendustakan Dajjal. Di mana kata beliau, Nabi SAW memperingatkan umatnya dan agar kita betul-betul lari darinya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang bagaimana fitnah Dajjal yang hebat sekali, di mana pemuda ini digergaji menjadi dua belah, kemudian Dajjal ia berjalan di antara dua potongan tubuhnya, tiba-tiba kemudian pemuda tersebut bangun dan hidup kembali. Dan ini fitnah yang sangat berat sekali. Maka kewajiban setiap muslim, kata beliau, untuk kita betul-betul lari dari Dajjal. Kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena fitnah Dajjal ini berat sekali. Qala wa 'an al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك متفق عليه. وفي هذا الحديث كما سبق أن الدجال يكون معه جنة ونار وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أوصى أن يدخل ناره فإنها تكون للمؤمن جنة. والحاصل أن فتنته فتنة عظيمة هي أعظم الفتن وأن الواجب على المسلم أن يكثر من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من فتنته. Dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah ia berkata, tidak seorang pun yang lebih sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Dajjal selain aku. Beliau pernah bertanya kepadaku, apa yang membuatmu terlalu memikirkannya? Aku menjawab, mereka berkata bahwa Dajjal membawa segunung roti dan sesungai air. Beliau bersabda, hal itu lebih ringan bagi Allah daripada penyesatannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan sebagaimana ditunjukkan oleh hadis sebelumnya bahwa Dajjal ia membawa surga dan neraka. Dan bahwasannya Nabi SAW mewasiatkan kepada umatnya agar memasuki nerakanya Dajjal. Karena neraka Dajjal itu hakikatnya surganya Allah SWT. Dan juga menunjukkan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang berat dan bahkan fitnah yang paling berat. Kewajiban seorang Muslim adalah untuk memperbanyak perlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفراء متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية متفق عليه. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها في الإنذار والتحذير من فتنة الدجال وأن جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم قد أنذروا أقوامهم فتنته. وفيها ذكر لصفة الدجال وأنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر أي كافر يقرأها كل مؤمن ومؤمنة وأن عينه طافية كأنها عينه كأنها عنبة طافية فهو أعور ومكتوب عليه كافر. وهذه علامة يراها المؤمن ويرى فيها كذب هذا الرجل في دعواه للناس أنه هو الرب وهو بهذه الصفة الناقصة في الهيئة الدالة على كذبه. ومع ذلك فإن خلقا من الناس يفتنون به فتنة عظيمة فالواجب على المسلم أن يكون على أشد الحذر من هذه الفتنة ومن أيضا فتنة كل دجال مفتري على الله وعلى شرعه وعلى دينه وأن يحرص على البعد عن الفتن كلها والاستعاذة بالله تبارك وتعالى منها. والله جل وعلا وحده الحافظ والهادي والموفق إلى كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia telah mengingatkan umatnya tentang Al-A'war yang salah satu matanya cacat, si pembohong ini. Ketahuilah bahwa Dajjal itu salah satu matanya cacat, sedangkan Rabb kalian tidak cacat sebelah mata. Tertulis di antara kedua matanya, yaitu kafara, yaitu kafir. Muttafaqun alaih. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku ceritakan kisah Dajjal yang tidak diceritakan oleh Nabi selainku kepada kaumnya? Dia adalah seorang A'war, salah satu matanya cacat. Dia datang membawa contoh surga dan neraka. Yang dikatakan surga tiada lain adalah neraka. Muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW menyebut-nyebut Dajjal di tengah-tengah orang banyak. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar tidak A'war, tidak buta sebelah. Ketahuilah Al-Masih Dajjal matanya cacat sebelah dan matanya seperti mata kanannya seperti buah anggur yang muncul, yaitu menonjol. Muttafaqun alaih. Hadis-hadis ini, kata beliau, terdapat padanya peringatan ya, terhadap fitnah Dajjal, dan bahwasanya seluruh Nabi telah memperingatkan umatnya ya, tentang fitnah Dajjal ini. Dan bahwasanya Dajjal itu matanya cacat sebelah, tertulis di antara kedua matanya kafara, itu kafir. Dan bahwasanya mata kanannya itu bagaikan buah anggur yang menonjol. Dan bahwasanya ia adalah merupakan tanda yang akan bisa dilihat oleh setiap mukmin, di mana itu merupakan tanda kedustaan Dajjal. Sebab itu adalah merupakan sifat yang kurang, yang menunjukkan akan kedustaannya. Namun sayang, kata beliau, banyak sekali manusia yang tertipu oleh Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari setiap Dajjal dan menjauhi berbagai macam fitnah-fitnah Dajjal tersebut. Demikian pula kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. Allah lah yang memberikan hidayah kita kepada jalan kebenaran. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir pembahasan kita, yaitu kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin.